Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pelajaran kita, mengambil faedah dari Qutaib Al-Wajibat, beberapa perkara yang wajib untuk diketahui dan segera diwujudkan oleh setiap muslim. Yang kitab ini dari awal sampai akhir sesungguhnya menjelaskan tentang hakikat kalimat la ilaha illallah. Kita telah melalui beberapa pembahasan dari kitab ini. Yang pertama tentang al-usul ats-tsalatsah, tiga prinsip yang terambil dari pertanyaan yang akan diajukan oleh malakain, dua malaikat. Kemudian beliau menjelaskan tentang asluddin wa asasuh, pokok agama dan pondasi daripada agama ini. Kemudian beliau menjelaskan tentang la ilaha illallah wa syurutuha, kalimat la ilaha illallah dan syarat-syarat agar kalimat ini menjadi kalimat yang nafiah, kalimat yang bermanfaat. Kemudian beliau menjelaskan tentang nawaqidul Islam, pembatal Islam al-ashrah yang 10. Dan kita telah menyelesaikan dengan penjelasan yang kita anggap cukup. Lalu kita masuk pada bab berikutnya yang beliau bawakan, yaitu at-tauhidu wa anwa'uh, tauhid dan macam-macamnya. Silakan baca. Ya. Khalas, ya. Beliau bawakan bab ini, ikhwan, at-tauhidu salasah, tauhid yang tiga, itu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Kemarin telah kita jelaskan sekilas insyaallah ikhwati fillah, bahwa ketika para ulama membagi tauhid menjadi tiga, Sesungguhnya ini kebutuhan dalam rangka untuk menjelaskan kembali hakikat tauhid yang seharusnya difahami dengan benar. Hakikat tauhid ikhwati fillah, sesungguhnya yang dikenal dengan hakikat tauhid di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat adalah tauhidul uluhiyah. Ini kalimat la ilaha illallah. Inilah tauhid yang mereka telah tahu bahwa la ilaha illallah ini hakikat tauhid yang harus diwujudkan, yang apabila orang mewujudkan tauhid ini otomatis dia telah mewujudkan tauhid rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Karena yang layak disembah adalah yang memiliki rububiyah dan yang memiliki kesempurnaan sifat. Yang tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat, maka tidak layak disembah. Oleh karena itulah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah berbagai macam sesembahan-sesembahan yang palsu, di antara dalil Allah adalah mereka itu tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat. Sebagaimana di antaranya Allah katakan, ayushrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan yang tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan? Yang mereka sembah tidak memiliki rububiyah. Mereka bukan pencipta. Di ayat yang lainnya, contoh lagi, Allah katakan, hal ta'lamu lahu samian. Apakah Anda melihat ada yang semisal dengan Allah dalam kesempurnaan sifatnya? Selain Allah tidak ada yang memiliki sifat yang sempurna. Maka yang layak disembah adalah yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Yang tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat tidak layak disembah. Sehingga kata Allah, seandainya mereka kemudian dijadikan sesembahan oleh manusia, maka mereka adalah sesembahan yang batil. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yatuuna min dunihi al batil. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah sesembahan yang hak, dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Adapun para ulama kemudian membagi dan merinci tentang pembahasan tauhid ini semata-mata dalam rangka untuk menjelaskan hakikat tauhid yang harus difahami. Dan telah kita terangkan kemarin, batilnya orang yang menuduh bahwa pembagian tauhid yang tiga adalah pembagian bid'ah, dan pembagian itu menunjukkan akidah sesat karena itu adalah akidah trinitas, telah kita sampaikan. Dan kenapa para ulama ikhwati fillah sangat perhatian besar kepada tauhid ini? Karena sebagaimana telah kita ketahui, bahwa tauhid dengan singkat kita sebutkan, yang pertama, tujuan kehidupan kita diciptakan Allah untuk mewujudkan tauhid. Silahkan dunia Anda dengan segala macam yang Anda inginkan dalam meraih kehidupan dunia. Mau jadi pejabat, mau jadi pengusaha, mau jadi apa, tapi wajib kita semuanya menjadi muwahhid. Kalau menjadi pejabat, hendaklah menjadi pejabat yang muwahid, yang bertauhid. Menjadi pengusaha adalah penguasa yang bertauhid. Menjadi intelektual, hendaklah menjadi intelektual yang muwahid, cendekiawan yang muwahid. Pokoknya apapun profesi dia, wajib dia menjadi seorang muwahid. Karena untuk inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku, ai liyuwahhiduni, dalam rangka mentauhidkanku. Yang kedua, bahwa tauhid ini adalah asas. Tauhid ini merupakan asasuddin, asas agama. Seluruh bangunan agama kita akan runtuh apabila tauhidnya runtuh. Dan apabila seorang dalam beragama itu hanya memiliki tauhid, belum sempat melaksanakan yang lainnya, maka dengan tauhidnya dia telah memiliki syarat untuk dimasukkan ke jannah. Itu semua kita semuanya insya Allah pernah dengar kisah-kisah orang-orang yang mereka memiliki amal segudang, memiliki amal setumpuk, tetapi la yang fa tidak bermanfaat karena tidak memiliki tauhid. Ibnu Jutaan, siapa ya kawan? Sang dermawan, Ibnu Jutaan sang dermawan. Yang kalau dia menjamu tamu, mangkoknya itu harus diraih dengan tangga karena tingginya tumpukan mangkok yang disediakan. Tetapi Ibnu Jutaan tidak masuk surga sama sekali. La yang fa, kebaikan dia la yang fa, karena tidak memiliki tauhid. Abu Talib, bagaimana pembelaannya terhadap dakwah tauhid keponakannya yang masya Allah. Beliau menjadi bemper utama menghadapi segala makar dan upaya para Quraisy untuk menekan habis dakwah Rasulullah SAW. Abu Talib bemper pertama menghadapi dakwah, menghadapi tekanan Quraisy. Akan tapi Abu Talib ahlun nar, karena dia tidak menerima tauhid yang diajakkan Rasulullah SAW, tidak punya tauhid. Sebaliknya ikhwati fillah, anak seorang Yahudi yang belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat haji, belum sempat zakat, belum sempat yang lain-lainnya, baru sempat mengucapkan syahadat tauhid, lalu dia mati ahlul jannah. Ya khawati billah, seandainya orang memiliki ratusan gunung kebaikan dan dia tidak punya tauhid, maka akan runtuh seluruh gunung kebaikan tersebut. Sebaliknya, orang memiliki dosa sebesar buih lautan, sebesar bumi, dan dia punya tauhid yang khalis, tauhid yang murni, tauhid ini akan bisa membakar seluruh dosa tersebut. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun Anda punya gunung kebaikan, beratus-ratus gunung kebaikan, la yahbatanna amaluk. Amal Anda akan hancur. Tapi sebaliknya, ya ibadi, ya ibna Adam, lau ataitani biqurabiha biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya Anda datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, tetapi Anda menemuiku dalam keadaan sama sekali tidak menyekutukanku dengan apapun, dengan membawa tauhid yang khalis, akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda miliki. Sehingga Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, ketika menggambarkan amalnya orang-orang yang mereka tidak memiliki tauhid, seperti orang yang membangun istana atau membangun bangunan di pinggir jurang yang kemudian langsung longsor ke lembah jahanam. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanharobi fi nari jahanam. Apakah orang yang membangun bangunan di atas dasar ketakwaan dan keridhaan, mencari keridhaan Allah, ini bangunannya ahli tauhid, amalnya ahli tauhid, itukah yang lebih baik? Ataukah yang lebih baik adalah orang yang mereka membangun bangunan di pinggir jurang kemudian langsung longsor ke lembah jahanam? Kalau dia mati dan dia belum punya tauhid, maka bangunan amal yang dia miliki sebagaimana bangunan yang di pinggir jurang lalu longsor ke jahanam. Ayat ini, ikhwati fillah, berkaitan dengan amalnya mukminin dan amalnya munafikin. Amalnya mukminin, Rasul dan para sahabat membangun masjid Quba. Orang munafik membangun masjid yang dikenal dengan masjid Dirar kemudian. Yang satu tegak di atas asas tauhid, taqwallah dan ridwan. Taqwallah dan ridwallah. Menegakkan amalnya di atas asas ketakwaan kepada Allah dan keridhaan Allah SWT. Yang satu membangun di atas asas kekufuran. Maka masjid yang dibangun di atas asas kekufuran ke lembah jahanam. Innal munafiqina fi darqil asfal minan nar. Orang munafik mereka berada di keraknya api neraka. Adapun nabi dan para sahabat fil jannah wa a'lal jannah, di surga dan surga yang paling tinggi. Dan ini yang menentukan adalah asasnya. Oleh karena itulah ikhwah, tidak ada seorang nabi dan rasul yang datang ke tengah-tengah manusia kecuali pertama kali ajakannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh para dai. Dia memiliki kesempatan untuk mendakwahkan tauhid, akan tapi tidak dia dakwahkan. Dia membangun dakwahnya berpuluh-puluh tahun, akan tapi tidak pernah menyentuh tauhid. Dia bangun akhlak, masya Allah. Dia bangun persatuan umat, masya Allah. Dia bangun jihad, masya Allah. Dia bangun ekonomi, sehingga masing-masing punya tema dakwah yang macam-macam. Akan tapi, seandainya dakwah Anda itu masya Allah, Anda bangun ekonomi, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sehingga mereka sekarang makmur-makmur, kaya-kaya, dan mereka betul-betul ekonominya mapan. Tetapi kemudian mereka mati dalam keadaan musyrik, enggak punya tauhid. Anda ikut andil mengantarkan dia ke jahanam. Kenapa sang dai tidak pernah mengajarkan tauhid? Ekonomi dibutuhkan, itu kebutuhan hidup, enggak bisa dipisahkan. Akan tapi yang paling utama harus dia letakkan dulu, dia bangun dulu. Orang dakwahnya tiap tahun fokus bagaimana meraih kekuasaan, bagaimana meraih kekuasaan, bagaimana menempati pos-pos penting kekuasaan, tapi tidak pernah mengajarkan tauhid. Bahaya, sangat bahaya. Kalau dia mati sebagai pejabat tinggi dan tidak mengenal tauhid, enggak punya modal selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, nabi menghadapi problem yang macam-macam. Ada problem politik, problem akhlak, problem ekonomi, problem yang lainnya. Tetapi tidak ada seorang nabi pun yang meninggalkan dakwah tauhid. Semua nabi tanpa kecuali dakwah mereka berawal dengan dakwah tauhid. Karena ini asas perbaikan. Semua aktivis ikhwan ingin membangun masyarakat, ingin melakukan reformasi, perbaikan. Ingin memperbaiki masyarakat, membangun masyarakat. Barang siapa yang dia membangun masyarakat tidak berawal dari tauhid, maka dia menyangka dirinya lebih baik dan lebih pandai, lebih cerdas, lebih pintas dibandingkan dengan jalan yang ditempuh oleh para rasul Allah SWT. Nabi manusia pilihan Allah. Nabi manusia akan membangun manusia seutuhnya. Dan nabi caranya terbaik tentunya. Dan tidak ada nabi yang tidak mengawali dari dakwah tauhid. Tidak ada nabi yang tidak mengawali dari tauhid. Semua nabi mengajarkan tauhid. Karena memang tauhid asas perbaikan, sebagaimana kebalikannya syirik merupakan asas kerusakan. Rusaknya umat ini ikhwan karena tidak mengenal Allah SWT. Rusaknya umat ini karena tidak mengenal Allah sehingga tidak mengagungkan Allah SWT. Dan ketika manusia tidak mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan hawa nafsu, akan mengagungkan keinginan-keinginan mereka sendiri, syahwat dan hawa nafsu mereka. Kemudian, tauhid ini, lihatlah bagaimana Allah menjadikan kepastian jannah wan nar dengan tauhid. Man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku bi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati dan dia itu bertauhid, tidak menyekutukan Allah sama sekali, baginya jannah, surga. Barang siapa yang dia mati, sebaik apapun amal dia, tapi dia melakukan syirik, maka dia ahlun nar. Kepastian dua hal yang mewajibkan, syirik dan tauhid. Tauhid dan syirik. Tauhid mewajibkan jannah, syirik mewajibkan neraka. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Bahkan tegaknya langit dan bumi ini adalah dengan tauhid. La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, tidak akan runtuh langit dan bumi, tidak akan runtuh langit dan tidak akan hancur bumi, yakni tidak akan terjadi kiamat. Hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allahu ay la ilaha illallah. Tidak akan terjadi kiamat, hancurnya langit dan bumi, hingga di muka bumi ini tidak lagi diucapkan kalimat Allah, Allah, la ilaha illallah. Sehingga kalimat ini kalimat yang menegakkan langit dan bumi. Hilangnya kalimat ini runtuhnya kehidupan. Akhirnya kehidupan. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama memiliki perhatian besar dalam masalah tauhid sebagaimana para nabiullah alaihi salatu wasalam. Yang para ulama mengikuti jalannya para nabiullah alaihi salatu wasalam. Kembali ikhwati fillah. Pembagian tauhid yang tiga. Para ulama ketika membagi tauhid yang tiga, sekali lagi dalam rangka menjelaskan hakikat tauhid yang asalnya tauhid itu adalah satu. Tauhid apa ikhwan? Tauhid uluhiyah. Ini kalimat la ilaha illallah. Tetapi para ulama ingin merinci, ingin memperjelas dengan rincian. Ketika telah didapatkan di tengah-tengah masyarakat ini orang yang mereka keliru di dalam memahami tauhid. Mereka belum bertauhid, merasa telah bertauhid. Tidak dikatakan ahli tauhid kecuali menyatukan tiga perkara tadi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma sifat itu jadi satu. Baru dia dikatakan ahli tauhid. apabila belum dikatakan ahli tauhid. Beliau kemudian menjelaskan pertama dengan tauhidur rububiyah. Sekali lagi ikhwan, para ulama ada yang membagi tiga, ada yang membagi dua, sehingga pembagian ini berkaitan dengan istilah yang akan diterangkan, yang penting hakikatnya sama. Yang membagi tiga, karena ada kepentingan menjelaskan, fokus menjelaskan berkaitan dengan sisi yang harus diketahui. Yang aslinya tiga ini, yang dua satu bagian, yang satu adalah sendiri. Yang tiga ini, yang dua berkaitan dengan Allah, yang satu berkaitan dengan hamba. Tiga, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Rububiyah dan asma' sifat semuanya bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun uluhiyah berbicara tentang kewajiban seorang hamba untuk totalitas memberikan amal ibadah kepada Allah. Sehingga kalau yang dua tadi adalah af'alullah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, atau berkaitan dengan zatnya Allah, penjelasan tentang Allah. Sehingga kalau dia baru berada pada tataran yang dua ini, itu dia baru berkeyakinan tentang Allah. Dia wajib mewujudkan yang ketiga, yaitu uluhiyah. Sehingga dia memberikan totalitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau menjelaskan tentang sekarang makna tauhid rububiyah itu apa. Beliau katakan, wa huwa alladhi aqarra bihil kuffar ala zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid ini diikrarkan oleh orang-orang kafir, diakui dan diyakini oleh orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir musyrik di zaman Nabi, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Artinya mereka punya keyakinan-keyakinan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan Allah sang pencipta, keyakinan Allah sang pemberi rezeki, keyakinan Allah yang mengutus, yang mengurus alam jagat raya. Ini keyakinan yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalil yang beliau bawakan contohnya adalah ayat, beliau menukilkan satu ayat. Dalil yang semisal itu sangat banyak sekali. Beliau bawakan ayat, mayyarzukukum minas sama'i wal ardi. Qul mayyarzukukum minas sama'i wal ardi. Amman yamliku sam'a wal absara. Wa mayyukhrijul hayya minal mayyit. Wa mayyukhrijul mayyit minal hayyi. Wa mayyudabbirul amra. Fasayakulunallah, qul afala tattaqun. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian yang datangnya dari langit dan dari bumi? Tanyakan kepada mereka, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Tanyakan pula kepada mereka, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati? Tanyakan pula kepada mereka, siapa yang mengurus alam jagat raya ini semuanya sehingga berjalan dengan sangat teratur dan sangat rapi? Maka pasti mereka akan mengatakan Allah. Orang-orang musyrikin mengenal, orang-orang kafir mengenal yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan itu semuanya adalah Allah yang melakukannya. Allah yang melakukannya. Sehingga dalam hal keyakinan-keyakinan terhadap rububiyah Allah, mereka memiliki keyakinan yang seperti itu. Akan tetapi kata beliau, walaupun mereka punya keyakinan demikian, walam yudkhilhum fil Islam. Hal itu tidak menyebabkan mereka ini menjadi seorang Muslim. Hal itu tidak menyebabkan menjadi seorang Muslim. Dan bahkan mereka itu orang-orang yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastahalla dima'ahum wa amwalahum, mereka halal darah dan hartanya, mereka tetap diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diinginkan oleh Allah bukan sekedar pengakuan mereka tentang Allah, akan tapi yang Allah inginkan adalah mereka ini menjadi hamba-hamba Allah yang totalitas ibadahnya hanya mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tauhid yang Allah inginkan. Sehingga apabila hanya berkeyakinan tentang Allah seperti itu, belum menjadikan mereka itu seorang muslim yang muwahid. Seandainya ikhwan, berkeyakinan tentang Allah sang pencipta, pengatur, pemberi rezeki itu sudah cukup, maka orang-orang kafir Quraisy mereka adalah muslim. Tetapi tidak. Oleh karena itulah, para rasul tidak pernah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Yang menjadi seruan semua para nabi adalah untuk mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Karena sesungguhnya pengakuan terhadap rububiyah Allah itu fitrah yang ada pada makhluk. Bahkan iblis, makhluk yang paling penentang, yang menjadi masternya ahlun nar, yang menggoda manusia, iblis mengakui Allah SWT. Fir'aun yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Malakum min ilahin ghairi, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada sesembahan selain diriku bagi kalian. Fir'aun yang sampai dia mengatakan demikian, dia mengakui Allah SWT. Di akhir kehidupannya, bagaimana ucapan Fir'aun dan apa yang dikatakan Musa, wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum dulman wa uluwan. Fir'aun dan kawan-kawannya menampakkan juhud, menampakkan juhud, penentangan. Tetapi sesungguhnya kata Allah, hati kecilnya Fir'aun mengakui tentang benarnya apa yang dibawa Musa. Hingga di akhir hayatnya Fir'aun, tapi terlambat, dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel. Aku beriman, sesungguhnya tidak ada sesembahan kecuali yang disembah oleh Bani Israel, yang diimani Bani Israel. Tetapi ikhwan, terlambat. Al-an, kok sekarang ya Fir'aun? Waqad asaita min qablu, kamu sebelum ini dalam keadaan selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ikhwan, ini hakikat tauhid rububiyah. Tauhid yang belum menjadikan seorang ahli tauhid, baru tahap pengakuan terhadap Allah yang masih ada tuntutan lain untuk seorang dikatakan ahli tauhid. Apabila tidak mewujudkan, tidak dikatakan ahli tauhid. Ini dulu, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pernah akan datang bidnillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.